بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau Anda punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Ingat Bu ya, tidak ada ayat keluhan di Quran. Kalau ada ayat satu saja meminta mengeluh, saya orang pertama yang akan mengeluh. Kalau ibu punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Jangan mengeluh. Apa yang dilakukan? Alih-alih mengeluh, sebut nama Allah. Kulin Allah, minta solusi kepada Allah. Awid Ar-Rahman, sebut namanya yang Rahman. Tapi lihat rahasianya. Ayyamma tad'u. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, falahul asma'ul husna. Allah punya nama terbaik yang nama itu didesain sesuai dengan kebutuhan masalah kita. Jadi kalau ibu punya masalah misal, cari nama Allah yang sesuai dengan masalah kita. Ibu punya masalah rizki, suami punya masalah di pekerjaan, sebut namanya ya Allah ya Razzaq. Ibu punya persoalan ya Allah ya Sabr. Misal, ibu punya masalah anak ingin dalam hal pengetahuan akan kuliah, akan ujian, ya Allah ya Al-Alim. Ibu misalnya suami ada yang ganggu, ya Allah ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ini Nabi Zakaria punya persoalan, difonis oleh manusia tidak mungkin mendapatkan apapun. Beliau sebut nama Allah yang maha memberi tanpa punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa punya batas disebut dengan Wahhab namanya, Wahhab. Ya Al-Wahhab. Kalau ingin digunakan dalam permintaan, bentuknya kata kerja. Kata kerja itu segera diberikan, bukan cuma disebut tapi segera diberikan. Robah kalimatnya dari Wahhab jadi Hab, Hab, Hab. Kalau untuk pribadi jadi I, Habli. Kalau untuk banyakkan jadi Lana, Hablana. Rabbana Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sekarang Nabi Zakaria berdoa. Lihat, hunalika da'a Zakaria Rabbah di mihrab. Qala Rabbi Habli. Ya Allah, mohon segera anugerahkan kepadaku. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghah, perhatikan cara menerjemahkannya. Duhai Allah, semua mengatakan saya mustahil punya keturunan. Saya sudah berikhtiar, ya Rab. Tapi kata mereka, saya terbatas. Maka saya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon anugerahkan saya keturunan darimu saja, ya Allah. Innaka sami'un du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta malam hari. Begitu bermohon, apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat sedangkan beliau belum selesai salatnya, masih berdiri. Turun malaikat, masih berdiri di mihrab. Jawabannya, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak langsung namanya dari Allah, Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagi saya. Jadi dan hidup dia. Ya. Tapi kalau memang sampai akhir Anda secara medis tidak memungkinkan, bahkan ada yang rahimnya diangkat, ada yang keadaan tidak memungkinkan. Nah, Anda bertanya seperti ini, saya berikan kabar gembira kepada satu perempuan ahli surga yang musibahnya, ujiannya lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Dia bukan hanya tidak punya keturunan sampai dengan hayatnya, dia disiksa suaminya, dia kemudian dicerca, dia kemudian luar biasa dahsyat kehidupannya sampai digelindingkan batu besar menghancurkan fisiknya. Tapi sebelum wafatnya dia berdoa kepada Allah. Rabbibnili baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi. Ya Allah, saya ikhlas dengan segala ujian kehidupan ini. Saya ikhlas sekalipun saya wafat pada hari ini. Tapi saya mohon ya Allah, ganti segala ujian ini bisa mengantarkan saya mendapatkan satu rumah di surga. Mohon bangunkan satu rumah di surga ya Allah dengan segala ujian yang kau titipkan kepada saya saat ini. Maka begitu dia wafat, diwafatkan oleh Allah, dijanjikan surganya. Kata Nabi, tiga perempuan penghulu surga. Penghulu surga. Satu, Asiyah, istrinya Fir'aun. Dua, Khadijah Al-Kubra. Tiga, Maryam binti Imran. Jadi kalau ibu mendapatkan bagian-bagian tadi, jangan bersedih hati. Barangkali Allah ingin menghadirkan Asiyah di masa kini. Ya, suami ibu tidak seperti Fir'aun. Siapa yang suaminya Fir'aun? Boleh angkat tangan? Tidak. Ini suaminya Fir'aun, tapi masih ikhlas dengan keadaan dirinya. Suami ibu bukan Fir'aun. Kenapa ibu tidak ikhlas dengan keadaan dirinya? Kalau ibu ingin ikhlas dengan ujian, ibu cari lawannya yang baik-baik. Ustaz, saya matanya bermasalah, tapi kan telinganya tidak. Ada orang yang telinga dengan matanya bermasalah. Ih, Ustaz, jantung saya difonis, tinggal 30% lagi, tapi kan masih hidup. Ada yang 70%, ada yang 100% meninggal juga hari ini. Jadi kalau ibu ingin merasakan nikmat hidup, jangan mengeluh pada sesuatu yang kurangnya. Itu cuma kelihatan kurang. Dalam pandangan Allah, yang kurang itu justru mungkin itulah amal soleh yang mengantarkan ibu ke surga. Bukankah dengan sakit ada ampunan dosa? Bukankah dengan ujian ada pahala? Kalau enggak ada ujian, enggak ada pahalanya, Bu. Sabar itu ada, pahala dari sabar ada ketika ada marah. Kalau enggak ada marah, enggak akan ada sabar. Cik, ibu pulang ke rumah dari sini, temui suami. Enggak ada hujan, enggak ada badai, enggak ada persoalan. Tiba-tiba ibu katakan pada suami, "Pak, sabar ya, Pak. Mama dari mana? Kok pengajian jadi begini? Yang salah ustaznya, kena tahdzir saya." Paham ya?